أشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد نعم إخوان في الدين أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan kembali pembacaan tafsir Al-Jalalain pada surat Al-Baqarah, dan terakhir kemarin kita sampai di ayat yang ke-34. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam falasjadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Baik. Sekarang masuk di ayat berikutnya, ayat yang ke-35. Baik, Allah. Ya'tifa'arihi قال الله تعالى وقلنا يا آدم وقلنا dan kami kata Allah menyatakan ya Adam wahai Adam uskun anta tinggallah kamu qala As-Suyuti rahimahullah taqidun lidhamiril mustatir anta ini sebagai ta'kid penguat untuk dhamir mustatir uskun fi'il amr di situ fa'ilnya anta dhamir mustatir wujuban fi'il amr di situ fa'ilnya wajib untuk mustatir sehingga anta di sini takkid dia bukan fa'il anta di sini uskun anta di sini takkid untuk dhamir mustatir yang dia fa'il li'atifa 'alaihi untuk diatofkan atasnya apa yang diatofkan wa zaujuka tinggallah kamu dan istrimu ini diatofkan ke anta wa zaujuka hawa namanya hawa bil mad dengan memanjangkan hawa wawnya bil mad wa kana khalaqaha dan Allah menciptakan hawa ini min dilaihi al aisar dari tulang rusuknya Adam yang sebelah kiri dari tulang rusuk Adam alaihissalam yang sebelah kiri. Uskun anta wa zaujuka tinggallah kamu dan istrimu al-jannah di dalam surga. Setelah Allah ciptakan, setelah Allah ajari tentang nama-nama sesuatu yang dibutuhkan dan menyampaikan kepada para malaikat, kemudian Allah sebutkan tinggallah kamu bersama istrimu di sorga. Wa kula dan makanlah kalian berdua minha aklan dari sorga itu. Silakan kalian berdua makan. Wa kula minha aklan. Ragadan wasian La hijra fi. Hijra di situ yang di apa? Yang bawa kitab itu. Itu kebalik, jimnya duluan baru ha. La hijra fihi. Ya. Tidak ada batasan padanya, silakan. Wasian luas, silakan menikmati segala apa yang ada di dalam sorga. Nikmati semuanya. Makan semuanya, silakan. Dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Tanpa batas waktu, tanpa batas tempat. Haitsu syi'tuma. Dimanapun, kapanpun kalian berdua inginkan, silakan makan. Wala taqraba hadhi syajarah, tapi kalian berdua jangan dekati pohon yang satu ini. Allah kecualikan satu pohon yang tidak boleh didekati. Kalau tidak boleh didekati, lebih-lebih untuk dinikmati dan dimakan. Semua yang ada di surga silakan kalian nikmati, tapi jangan sekali-kali mendekati satu pohon ini. Bil akli minha, dengan makan darinya jangan. Wa ya al-hinta As-Suyuti rahimahullah, beliau menyebutkan itu bisa hinta, hinta itu gandum. Awil karam, karam itu apa? Anggur. Aw ghairuhuma, atau yang selain keduanya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan ini pohon apa ini. Pohon apa itu? Baik. Dan lebih utama untuk tidak mentakyin, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan itu pohon apa. Dan saya Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyebutkan enggak penting itu untuk kita cari-cari itu pohon apa sih, enggak penting. Yang jelas itu dilarang ketika itu. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatinya, untuk menikmatinya bagi Adam dan Hawa. Semua selain itu silakan dimakan, dinikmati. Yang satu ini jangan dinikmati. Kalau kalian berdua melanggarnya dan memakannya, fatakuna fatasyirat, kalian berdua akan menjadi minad dzalimin. Kalian berdua akan menjadi golongan orang-orang yang zalim, ai al-asyin, orang-orang yang bermaksiat. Naam. Khanibidina azani wa azakumullah. Baik. Di dalam ayat ini terjadi kembali dialog Allah dengan Adam alaihissalam. Sehingga dari sini bisa kita ambil faedah sebagaimana ayat-ayat sebelumnya, isbatul qaulillahi ta'ala, menetapkan sifat berbicara bagi Allah. Wa qulna, dan kami menyatakan, kami berkata. Ini bisa kita ambil faedah, Allah memiliki sifat kalam. Baik. Kemudian yang kedua bisa kita ambil faedah dari ayat ini, minnatullah, minnah, anugerah Allah ala Adam wa Hawa, bagi Adam dan Hawa. Anugerah Allah bagi Adam dan Hawa. Kenapa? Ketika keduanya dipersilahkan untuk menempati dan tinggal di dalam surga. Uskun anta wa zaujukal jannah. Ini sebuah anugerah. Kemudian berikutnya, faedah yang ketiga, annan nikah, bahwasanya pernikahan itu sunnatun qadimatun, Pernikahan itu sunnah yang telah lampau, yang telah lalu, sudah berjalan semenjak dulu. Kapan itu? Semenjak Allah menciptakan Adam alaihissalam. Nah, semenjak Allah ciptakan Adam alaihissalam, kemudian ciptakan Hawa. Baik. Ini menunjukkan nikah itu sudah termasuk sunnah yang telah lalu. Kemudian faedah yang keempat, anna thimaral jannah, anna thimaral jannah, bahwasanya buah-buahan surga itu laisa lahu waktun mahdudun, laisa lahu waktun mahdud, tidak ada waktu batasannya, tidak ada waktu musimnya, tidak kenal musim. Seterusnya ada, tidak sebagaimana di dunia yang buah itu menurut musimnya. Kalau enggak musimnya enggak ada buah itu. Tapi di surga tidak kenal itu. Di surga tidak kenal musim. Kapan kita mau dan itu ada. Ini buah-buahan di surga. Hai susyiktuma, diambil dari sini. Hai susyiktuma, kapanpun kalian berdua itu menghendakinya. Nah, kapanpun dan dimanapun, ya, di dalam sorga, dimanapun, di tempat manapun dalam sorga dan kapanpun. Nah, ini sifat buah-buahan di dalam sorga. La maktu'atun wa la mamnu'ah, tidak kehabisan. Kapan inginkan langsung. Dan buah-buahan di surga itu tanpa perlu kita menek-menek, kita pengin langsung dia menjulur ke bawah kepada orang yang menginginkannya. Nah, ini kenikmatan di dalam surga. Kemudian faedah berikutnya yang kelima, annallaha qad yamtahinul abd, Allah subhanahu wa ta'ala terkadang menguji hambanya. Annallaha ta'ala qad yamtahinul abd, yamtahinul abda, bisyai'in, dengan sesuatu yang tata'allaqu bi nafsuh, yang hatinya, jiwanya itu tertarik dengannya. Allah kadang menguji hambanya dengan sesuatu yang hatinya itu tertarik dengannya. Menguji itu melarangnya, melarang sesuatu yang dia tertarik kepadanya. Nah, maka ketika Allah sebutkan wala taqrab hadis syajar, jangan kalian berdua dekati pohon ini. Ini kemungkinan juga Adam dan Hawa itu tertarik dengan keduanya. Baik. Kemudian yang terakhir, ayat ini bisa kita ambil faedah anna ma'siyatallah dzulmun li nafsi. Anna ma'siyatallah dzulmun li nafsi. Bahwasanya kemaksiatan kepada Allah itu kezaliman kepada dirinya. Ketika seorang hamba bermaksiat kepada Allah, dia telah berbuat zalim kepada dirinya. Dzulmun li nafsi. Diambil dari fatakuna minadh-dhalimin. Ya, diambil dari sini. Kalian berdua akan menjadi golongan orang-orang yang zalim. Kenapa? Ketika melanggar larangan Allah. Ketika melanggar larangan Allah. Baik, istimewa. Baik. Fa'azallawma syaitan. Fa'azallawma. Lalu setan itu menggelincirkan keduanya, Adam dan Hawa. Setan di sini adalah iblis, abul jin, yang dia enggan untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ini iblis. Iblis itu satu, dia bapaknya jin. Fa'azallawma syaitan, iblis adhabahuma. Adhabahuma, adhabah, menyingkirkan keduanya. Wa fi qira'atin fa'azalahuma. Ini ada dua qira'ah. Fa'azallahuma atau fa'azalahuma. Dua qira'ah. Jika bacanya fa'aza, lamnya tidak ditasydid, fa'azalahuma maknanya nakhahuma, dikesampingkan. Ya, nakha. Anha ay al jannah. Digelincirkan dari sorga. Bi an qala lahum, dengan iblis menyatakan kepada keduanya, hal adullukuma ala sajaratil khuldi, maukah kalian berdua aku tunjukkan kepada pohon khuldi, pohon yang membuat kalian kekal di sini selamanya, kekal di dalam surga. Ini bujuk rayu iblis. Allah melarang kalian makan pohon ini karena Allah tidak senang kalian nanti tetap tinggal di surga, makanya Allah melarangnya. Dan iblis ketika menggoda Adam ini, yang menyebutkan pohon yang Allah larang itu disebut dengan sajaratil khuldi, ya, bukan namanya, bukan namanya pohon khuldi. Wa qasamahuma billah innahu lahuwa laminan nasihin. Dan iblis itu bersumpah dengan nama Allah untuk menggoda dan membujuk Adam alaihissalam. Iblis itu bersumpah dengan nama Allah, tidak tanggung-tanggung. Yang dicatut nama Allah, yang dipakai sumpah nama Allah. Kalau orang itu sudah sumpahnya dengan menyebut nama Allah, tidak bisa untuk ditolak. Maka begitu percaya Adam dan Hawa ini dengan apa yang disampaikan oleh iblis, bersumpah dengan nama Allah, wa qasamahuma billah innahu lahuma laminan nasihin, sesungguhnya iblis itu sungguh untuk keduanya, untuk Adam dan Hawa, sungguh termasuk orang yang memberikan nasihat. Ya. Bersumpah bahwasanya dia itu termasuk memberi nasihat yang baik kepada keduanya. Ini bujuk rayu tingkat tinggi, menyebutkan nama Allah di situ. Akhirnya fa'akala minha, keduanya pun terbujuk untuk melanggar larangan Allah, menikmati pohon yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendekatinya. Akhirnya sebagaimana Allah sebutkan tadi, fatakuna minadzalimin, kalau kalian berdua mendekati pohon ini, kalian akan menjadi golongan orang yang zalim. Akhirnya karena menikmati itu, melanggar larangan Allah, faahrajahuma mimma kana fih, maka Allah mengeluarkan keduanya dari apa-apa yang keduanya ada padanya, minan na'im, dari kenikmatan yang mereka dapatkan, dikeluarkan, tidak lagi bisa menikmati kenikmatan surga karena melanggar larangan Allah. Sudah diingatkan tapi terbujuk dengan rayuan iblis. Wa qulnahbitu, Dan kami nyatakan ihbitu, turunlah. Ay ilal ard, turunlah ke bumi. Allah perintahkan Adam dan Hawa untuk turun ke bumi. Ay antuma, kalian berdua. Bima samaltuma alai, dengan apa-apa yang mencakup kalian berdua. Min duriyakuma, dari anak keturunan kalian berdua. Anak keturunan kan juga nanti tinggalnya di bumi. Ba'dukum ba'du durriya, sebagian kalian, sebagian keturunan kalian, liba'din adu, menjadi musuh sebagian yang lainnya, bermusuhan satu dengan yang lainnya. Min dzulmin ba'dikum ba'dha, mendzalimi sebagian kalian sebagian yang lainnya ketika nanti di atas muka bumi. Walakum fil ardi mustaqarrun ay mawdhi'un qarar, dan bagi kalian di bumi di tempat tinggal. Tempat tinggal kalian itu di bumi. Tempat menetap kalian itu di bumi. Wa mata'un ma tamatta'una bi, dan apa-apa yang kalian bersenang-senang dengannya. Min nabatiha, dari tumbuhan-tumbuhannya. Tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi, silakan bersenang-senang kalian, itu tempat kalian. Ilahin, sampai khin, waktu inqidai ajalikum, sampai waktu taim ajal kalian. Tempat tinggal kalian sampai nanti mati itu di atas muka bumi ini. Nah, ini ketika Adam alaihissalam melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala dengan bujuk rayu iblis, termakan dengan bujukannya, apalagi disertai dengan sumpah menyebutkan nama Allah dan menyatakan sungguh termasuk pemberi nasihat, tidak mengharapkan apa-apa. Akhirnya Adam alaihissalam pun tergelincir dan diusir dari surga. Dari ayat ini bisa kita ambil faedah. Al-hadhar, hati-hati. Hati-hati. Minasyaitan, berhati-hati dari syaitan, dari bujuk rayu syaitan yang bisa menggelincirkan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berhati-hati dari setan. Baik, ketika iblis itu bisa menggoda Adam alaihissalam yang bertempat di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, lebih-lebih lagi kita yang berada di bumi ini, lebih-lebih lagi naam gampang untuk bisa mengikuti bujukan syaitan. Baik. Kemudian faedah yang kedua dari ayat ini, anna syaitan aduun lil insan, setan itu musuh bagi manusia. Ini diambil dari ba'dukum li ba'din aduun. Ada menafsirkan ba'dukum ini sebagian kalian musuh, sebagian musuh dengan setan. Ini menunjukkan setan itu musuh manusia. Inna syaitan lakum aduun fattahidu aduwa. Setan itu musuh yang tidak boleh untuk dimaafkan. Jelas-jelas musuh. Baik. Kemudian faedah yang ketiga dari ayat ini, annal jannah fi makanin alin, surga itu di tempat yang tinggi. Surga itu di tempat yang tinggi. Masluhi. Diambil dari mana itu? Yang menunjukkan surga itu di tempat yang tinggi. Apa? Fa'azalauma fa'akhadauma. Yang mana? Fa'akhadauma. Ayat berapa itu? Yang mana yang menunjukkan surga itu tempatnya tinggi? Dari ayat ini. Rahman. Begitu. Turunlah. Ya. Turun itu ke bawah, bukan ke atas. Turunlah. Ya. Begitu. Turunlah. Ini menunjukkan surga itu di atas. Begitu. Turunlah. Kemudian faedah yang ke berapa? 4. La yumkin. Lil insan. An ya'isa. Illa fil ard. Tidak mungkin bagi manusia untuk hidup kecuali di bumi. Kecuali di bumi. Orang-orang kafir berupaya untuk tinggal di selain bumi, karena mungkin buminya sudah penuh. Tinggal di planet lain. Tinggal di bulan. Tinggal dimanapun selain bumi. Nah, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan walakum fil ardi mustaqarrun, bagi kalian bumi ini tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya itu di bumi, bukan di selain bumi. Diciptakan bumi ini untuk tempat tinggalnya manusia. Nah. Baik. Sehingga enggak perlu untuk membuat eksperimen mau tinggal di selain bumi, ya. Nyoro-nyoroi, menyusahkan, ya. Di bumi sudah susah, pilih tempat yang sepi di tempat selain bumi, ya. Tambah sorok. Nah, yang terakhir, faedah dari ayat ini bisa kita ambil bahwasanya manusia itu tidak kekal di dunia. La dawama li bani Adam fi dunia. Tidak dawam, tidak kekal bani Adam itu di dunia ini. Terus dari ayat mana? Dari kata apa? Faedah itu. Ilahi. Wa mata'un ila hin, ya, sampai ajalnya, sampai datang ajalnya. Nah, tidak selamanya di muka bumi ini, tapi sampai datang ajalnya. Baik. Astagfirullah. Rafi Baik. Fatalaqa Adam mir rabbi kalimat. Maka Adam talaqa ay alhamahu iyyahu, Allah ilhamkan. Allah ilhamkan kepada Adam alaihissalam kalimat. Fi qira'atin bi nasbi Adam fatalaqa Adama. Dalam qira'ah lain menasabkan Adam. Wa rafi kalimat, dan merafakkan kalimat fatalaqa Adama mir rabbi kalimatun, dengan merafakkan kalimat. Aija'ahu, yakni datang kepadanya, datang kepada Adam kalimat itu. Wahia, apa kalimat itu? Rabbana zalamna anfusana, nanti akan disebutkan. Ya Rabb kami, kami telah mendolimi diri-diri kami, ya. Nanti dalam surat Al-A'raf. Ini yang dibaca Adam alaihissalam ketika berbuat kemaksiatan, kemudian bertaubat, mengakui kesalahannya. Rabbana zalamna anfusana, mengakui dirinya telah berbuat zalim. Berbeda dengan iblis yang sama-sama bermaksiat kepada Allah tapi tetap tidak mau kembali, tidak mau bertaubat kepada Allah. Maka orang-orang yang jatuh ke dalam kesalahan kemudian dia mau kembali, mau bertaubat, dia meniru Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana. Orang-orang yang jatuh dalam kesalahan dan dia tetap ngeyel di atas kesalahannya, dia meniru iblis laknatullah alaih. Naam. Fada'a biha, Adam alaihissalam berdoa dengan doa itu. Fataba alaihi, qabila taubatahu, diterima taubatnya oleh Allah. Innahu wattawwab, sesungguhnya Allah itu at-tawwab, ala ibadi, maha menerima taubat hamba-hambanya. Ar-Rahim, maha penyayang dengan mereka. Adam alaihissalam menyadari kesalahannya telah melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, kami telah mendolimi diri-diri kami, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Doa yang dipanjatkan Adam alaihissalam mengandung pengakuan dirinya telah berbuat dosa. Nah, telah mendolimi dirinya, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun menerima taubatnya. Fataba alaihi. Nah, sehingga dari ayat ini bisa kita ambil faedah minnatullah, minnatullah, anugerah Allah ala Adam, bagi Adam. Ketika diterima tobatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika diterima tobatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad menyebutkan, hari yang paling istimewa bagi seorang itu adalah hari ketika tobatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hari yang paling istimewa. Bukan hari kelahirannya, tapi hari ketika taubatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika menyebutkan kisah Ka'ab bin Malik yang diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, ini anugerah kepada Adam alaihissalam. ketika diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa dan mengakui kesalahannya dan kembali bertobat kepada Allah. Nah. Baik. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, mungkin tidak terkait dengan ayat ini, tapi ada kaitannya, ya. Terkait apa yang diucapkan Adam alaihi salam, karena tidak di ayat ini, di surat Al-A'raf, Rabbana zalamna anfusana, ucapan yang diucapkan Adam alaihi salam menunjukkan kepada kita bahwa ucapan ini menjadi sebab diterimanya tobatnya seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Min asbab qabuli taubah, termasuk sebab diterimanya tobat oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini tidak khusus bagi Adam alaihi salam, bagi seluruh hamba-hamba Allah. Jika dia bertobat dan mengucapkan kalimat ini, maka akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena di dalam rangkaian kalimat ini ada pengakuan tentang berbuat dosa, ya. Ngaku salah, ngaku berbuat dosa. Rabbana zalamna anfusana, ya. Rabbana zalamna anfusana. Sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah mendzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Nah, mengakui i'tirafu nafs, pengakuan diri telah banyak berbuat dosa. Di dalam doa ini, kalimat ini juga mengandung tawassul. Tawassul yang disyariatkan. Pertama, tawassul dengan rububiyah. Apa itu? Rabbana. Dan di dalam Al-Quran, semua doa para nabi itu menyebut Rabbana, bukan ya Allah. Rabbana. Semua doa para anbiya yang disebutkan dalam Al-Quran itu menggunakan lafaz Rabbana. Nah, bukan ya Allah. Itu namanya tawasul dengan rububiyah Allah. Berdoa Rabbana ini sudah tawasul. Tawasul dengan rububiyah Allah sudah menjalani asbab diterimanya doa. Nah. Yang kedua, tawasul dengan iktirafu nafs, pengakuan diri. Zolamna anfusana, tidak menyombongkan diri. Kemudian yang ketiga, tawassul dengan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak ampuni kami. Ya, menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Yang terakhir, yang keempat, menyebutkan keadaan hamba jika tidak mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Bagaimana keadaan hamba ketika tidak mendapatkan ampunan dan rahmat Allah? Lanakunanna minal khasirin, sungguh-sungguh kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Nah, ini kalimat istimewa. Kalimat yang istimewa bagi seorang hamba ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Kemudian faedah berikutnya ini yang keberapa? 3. Ya. Isbat hadzainil ismain karimain, menetapkan dua nama Allah yang mulia, At-Tawwab Ar-Rahim. At-Tawwab, Maha menerima taubat. Ar-Rahim, Naam, Ustaz. Qulnah bitu minha minal jannah. Kami nyatakan ihbitu, turunlah darinya, minal jannah, dari sorga jami'an, semuanya. Karrarahu, Allah ulangi. Liyaktifa alaihi, untuk digandengkan atasnya. Fa'imma, asalnya imma, fihi idgham nun, di dalamnya ada idgham nun, in syartiyah, idgham masuk ke mim, fima zaidah, pada mim tambahan, ini syartiyah, syarat, jika fa imma ya'tiyannakum minni hudan, jika datang kepada kalian dariku huda, petunjuk, yakni kitabun wa rasulun. Jika datang kepada kalian kitab dan rasul. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa mengikuti petunjukku. Wa amana bi, lalu beriman denganku. Wa amila bi ta'ati, dan beramal dengan mentaatiku. Beriman denganku dan beramal dengan mentaati aku. Fala khaufun alaihim, tidak ada rasa khawatir, rasa takut atas mereka. Walahum yahzanu, dan mereka tidak akan hazan, tidak akan bersedih. Fil akhirah, di akhirat nantinya, orang-orang yang di dunia ini mengikuti dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak akan khawatir dan tidak akan bersedih. Kenapa? Karena bi ayat hulul jannah, karena mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Bagi orang-orang mengikuti petunjuk hidayah, naam, dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat ini bisa kita ambil faedah sebagaimana yang tadi. Apa faedahnya? Ihbitu minha, apa faedahnya, apa ini? Hah? Surga itu di atas. Annal jannah fi maganin ali. Surga itu di tempat yang tinggi. Nah, baik, itu dari kata ihbitu. Kalau dari kata kulna, apa faedahnya? Apa faedahnya? Isbat kalamullah. Dari kulna. Naam. Terus faedah berikutnya, ini mengulang-ulangi faedah aja karena sama, ya, lafaz-lafaz yang sama. Baik. Annal huda min indillah, bahwasanya petunjuk itu dari sisi Allah. Petunjuk itu dari sisi Allah. Terus faedah berikutnya, anna manittaba hudallah, anna manittaba hudallah, awas, barang siapa yang mengikuti petunjuknya Allah, fa innahu aminun, maka dia itu aman. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak khawatir, tidak bersedih, aman dia. Baik. Ini na'am beberapa faedah yang bisa kita ambil darinya, dan insyaallah taala baik, masih nanti berlanjut di ayat berikutnya yang masih terkait dengan kaitan ayat ini. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.